diri ini. Seolah ragu, tak percaya mendengar jawabnya. Permintaanku disambutnya. Pesta dansa kencang bersama, yeah. Suasana hangat dan menggoda, ku ajak mesra dia menuju lantai dansa.